Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahir rahmanir rahim. Rahimakumullahu jami'a. Di antara karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang penting untuk kita mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya, terkhusus di zaman sekarang ini, adalah kitab beliau yang berjudul Fadhlul Islam. Di dalam kitab ini, Fadhlul Islam, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala masya ala tariqati ahli hadis. Beliau berjalan menulis buku ini dan beberapa kitab beliau yang kita tahu, Kitab Tauhid, kitab yang sedang membaca, Kitab Al-Kabair, ya, Kitab Usul Iman, dan ini Kitab Fadhlul Islam. Masya rahimahullahu ta'ala ala tariqati ahli hadis. Bila berjalan, ya, menulis dengan metode ahli hadis. Ya, beliau sebutkan bab, kemudian menyebutkan ayat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang disebutkan asar para sahabat, para tabi'in. Walam yadhkur rahimahullahu ta'ala kalamahu, tidak sebutkan ucapan dari pribadinya kecuali dalam judul. Judul-judul bab yang dia buat adalah ringkasan inti yang dia inginkan dalam setiap bab. Persis seperti tariqah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Bukhari di antaranya. Ya, sebutkan hadis, ya, sebutkan bab. Nah, dan fiqih Bukhari rahimahullah adalah ucapan beliau dalam setiap bab di awal setiap hadis. Ya, di antara kelebihan kitab Fadhlul Islam, ya, semisalnya di kitab Kitab Tauhid, Kitab Al-Kabair, dan yang lain yang beliau tulis dengan metode seperti ini, beliau rahimahullah kitab-kitab ini masya, ya, berjalan ala tariqati al-muhadithin. Walaupun rahimahullah rahimahumullah, beliau rahimahullah dalam kitab Fadhlul Islam yang menyebutkan 13 bab. Iya, bab-bab yang azim, bab-bab yang sangat penting dipelajari, diketahui seorang muslim. Beliau mulai dengan bab Fadhlul Islam, bagaimana keutamaan Islam dibandingkan yang lain. Ya, bab yang beliau sebutkan adalah bab yang sangat penting di zaman sekarang ini adalah bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbalu min. Iya, bab yang keempat yang saya sebutkan. Sangat penting dikaji di saat-saat ini. Ya, ketika munculnya ya dakwah-dakwah kepada kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, masyarakat muslim harus banyak mengkaji masalah-masalah seperti ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan selain Islam, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Menjelaskan bagaimana wajibnya seorang masuk Islam. Agama yang hak hanyalah Islam. Ya, selain yang mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah kafir. Dan Rasul SAW menyatakan finnar. Walladhi nafsi biyadi. Ya, ma min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun samia da'wati thumma la yu'minu bima jitu bihi illa dakhalahullahu annar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudinya ataupun Nasraninya, yang mendengar dakwahku, dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya kecuali dia adalah man adkhalahumullah an-nar, Allah akan masukkan dia ke neraka. Man lam yu'min bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Iya, barang siapa yang tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dan kemudian neraka, tempatnya nanti dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan kita tambahkan mengkaji kitab Nawaqidul Islam. Iya, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menyebutkan di antara naqid min Nawaqidul Islam adalah man lam yukaffir al-kuffar aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Di antara pembatal keislaman kata beliau adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu dalam mengkafirkan orang-orang kafir atau bahkan sampai membenarkan jalannya orang-orang kafir. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masail muhimmah yang seorang muslim harus terus mengkajinya terus zaman-zaman sekarang ini. Iya, munculnya para doa tidak buat di jahannam. Iya, sehingga seorang muslim, kaum muslimin, abnaul muslimin harus memiliki yang keyakinan yang kuat. Agama yang hak adalah Islam. Seorang yang tidak masuk Islam maka dia kafir dan dia di neraka tempatnya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, apalagi sampai lancang membenarkan mereka, maka dia adalah seorang yang batal keislamannya. Di antara yang beliau sebutkan di dalam kitab Fardul Islam, disebutkan bab yang kelima tentang wujud al-istighna bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti selain beliau ketika telah diutus Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Nasikhun. Iya, memansukh apa yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Ini kudafanifullah rahimah rahimahumullah, termasuk masalah yang muhimmah, yang penting. Ini zaman di masa sekarang ini. Iya. Saya sebutkan satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya, di tangan beliau ada secarik kertas dari Taurat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mutawahhikuna ya ibn al-Khattab, apakah engkau bingung, apakah engkau ragu bingung wahai ibn al-Khattab, laqad ji'tukum bayadha naqiyah, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih, bersih. Laukana Musa hayyan wattaba'tumu wa taraktumuni dhalaltum. Kalau seandainya Nabi Musa AS masih hidup, kemudian kalian malah mengikuti Musa AS meninggalkan aku, maka kalian semua sesat. Karena ketika datang Nabi Muhammad SAW, ketika telah diutus Nabi Muhammad SAW, tidak boleh yang diikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Walaupun Musa AS kalimur rahman masih hidup, kemudian kalian memilih mengikuti beliau dan meninggalkan aku, tidak mengikuti aku, dalaltum, kalian sesat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan law kana Musa hayyan, kalau saya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada kelapangan bagi beliau, tidak ada keluasan kelapangan bagi beliau, ya kecuali harus mengikuti aku. Nabi Isa AS ketika turun di akhir zaman, beliau AS ia berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Ini fanfillah rahimah rahimahkumullah, bab yang agung yang harus banyak dikaji oleh kaum muslimin, iya, tentang wujub ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mereka mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak boleh mereka mengkaji kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata melihat ada satu kertas, secari kertas di tangan Umar bin Khattab, marah dengan menyatakan amutawahhikuna ya ibn Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sanya Musa alaihi wasallam hidup, iya, beliau hanya boleh mengikuti beliau, orang-orang mengikuti Musa alaihi salam dan meninggalkan beliau adalah orang yang tersesat. Kemudian kita gandengkan bab ini dengan satu poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam Nawaqidul Islam. Di antara poin yang beliau sebutkan dalam Nawaqidul Islam yang kurang lebih maknanya, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah iya, termasuk pembatal keislaman, iya, seorang yang menyatakan anna ba'dan nas yasa'hu al-khuruj min syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kharaja. Kenapa? Nah, sebagaimana kata mereka boleh keluar ini dari saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa alaihi salam. Barang siapa yang menyatakan demikian, menyatakan boleh-boleh saja seorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Dia telah terjatuh ke dalam satu batal keislaman. Semisal Gulatul Sufiyah. Iya, mereka Gulatul Sufiyah yang menyatakan kalau seorang sudah sampai tingkatan ma'rifah, tingkatan tertentu dari sisi mereka, maka iya, telah lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang awam. Adapun kami orang-orang khawas, ia tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan at-takalif, at-tahlil, wat-tahrim. Iya, itu hanya untuk orang-orang awam. Adapun mereka-mereka yang katanya sudah sampai tingkatan khawas, iya, tidak ada lagi bagi mereka keharaman, tidak ada lagi iya larangan. Mereka berzina, mereka berbuat liwat, iya, dan berbagai macam kenistaan yang mereka lakukan. Sebabnya apa ini? Iya, satu kekufuran, kesesatan yang ada pada mereka. Iya, keyakinan kufur bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna billahi rahiman rahimakumullah. Di antara bab yang sangat penting dalam kitab Fadhlul Islam yang seorang muslim harus mengkaji, ia memahaminya agar semakin yakin akan kebenaran Islam, keagungan Islam, dan sekaligus ia bisa mudah-mudahan dia selamat dari syubhat ahlul batil, al-mulhidun, wa ahlul dalal. Di antara bab-bab yang disebutkan, iya, disebutkan beberapa bab, 6 bab, iya, terkait dengan al-bid'ah. Karena al-bid'ah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, karena sebagian salaf adalah dihliz al-kufur, larang dia atau larang kekufuran adalah hal bid'ah. Setelah beliau menyebutkan tentang patut Islam, tentang wajibnya masuk Islam, wajibnya memilih Islam, iya, harus mencukupkan diri dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sebutkan iya, beberapa bab terkait dengan bid'ah, karena al-bid'ah itu memiliki mafasid. Iya, di antara mafsadah al-bid'ah adalah al-bid'atu dihlijun ilal kufur. Iya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, namun akan saya bacakan itu hanya sebagai apa namanya gambaran tentang kitab Fadhlul Islam yang ingin saya bacakan di malam ini. Satu asar yang masyhur, satu riwayat yang masyhur di dalam akhir kitab ini. Beliau al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab ini, di bab yang terakhir, bab at-tahdhir minal bidah. Bab at-tahdhir, iya, memperingatkan tentang bahaya al-bidah. Disebutkan rahimahullahu taala satu hadis yang masyhur, hadis Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, Iya, yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kemudian beliau sebutkan satu asar yang masyhur dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir yang kita baca malam ini, beliau sebutkan satu asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, juga asar yang masyhur. Tapi kita baca ini malam ini, iya, kisah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais bersama Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Asar ini dikutip para ulama kita. Kata beliau, wa qala Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam Sunan Ad-Darimi, akhbarani Al-Hakam Ibn Mubarak قال أنبانا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة. Kata beliau, kami duduk di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila masjid. Apabila beliau keluar, maka kami pun berjalan bersama beliau menuju masjid. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa hadha taqdirus salaf fi ahli ilmi kanu yahrisuna ala ahli ilmi anhum wal mashy ma'hum wa mujalasatuhum. Dalam asar ini menunjukkan bagaimana salafun salih mereka menghargai, memuliakan para ulama. Mereka bersemangat mengambil ilmu dari para ulama sampai duduk sebelum subuh. Sebelum subuh mereka sudah datang ke tempat, ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Qala wa mujalasatuhum wal mashyumahum wa mujalasatuhum, semangatnya mereka salafun salih untuk berjalan bersama ahlul ilmi, bermajlis bersama mereka. Ia sengaja supaya mendapatkan faedah menunggu keluar yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ketika keluar ke masjid mereka berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud dengan harapan selama perjalanan tersebut mendapatkan fawaid ilmiah, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika itu mufti. Qala faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, datanglah ketika itu kepada kami Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yani Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Kita tahu betul masih seorang alim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji beliau. Man arada an yaqra al-Qur'an ghadwan tariya fal yaqra ala qira'ati Ibnu Ummi Abd. Barang siapa ingin baca Qur'an ya sebagaimana turunnya, maka hendaknya dia membaca dengan qira'ah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana keilmuan beliau. Dan ini kedatangan beliau kepada Abdullah bin Mas'ud adalah dalam keadaan Abu Musa sebagai amir, amir di Kufah. Faqala Iya, kita lihat beliau seorang alim dan sebagai seorang amir, iya, datang ke tempat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla al-ghadah, sebelum subuh, bersama murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang lainnya. Faqala, kata beliau, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud? Kulna la, kami katakan belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Lihat bagaimana tawadunya beliau Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an, yang bacaan Quran beliau ikhwani fillah rahiman rahimakumullah yu'jibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, mengagumkan Rasul. Rasulullah senang. Iya, bacaannya Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu Abdullah bin Qais. Beliau menyatakan laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Engkau wahai Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu telah diberi suara yang bagus sebagaimana keluarga Daud alaihissalam. Beliau seorang amir ketika itu. Beliau seorang alim, qari. Iya, ketika datang ternyata Abdullah bin Mas'ud belum keluar, menunggu. Fajalah sama'ana, beliau duduk bersama kami. Hatta kharaja, sampai keluar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma kharaja, ketika keluar, kumna ilaihi jami'a, kami pun berdiri semuanya, ia menuju beliau. Karena itu yang mereka tunggu, menunggu keluar seorang alim, seorang mufti ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Abdurrahman. Qala, faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu walam ara alhamdulillah illa khaira. Ya Abdurrahman, sungguh aku melihat tadi di masjid satu perkara yang tidak pernah aku mengetahuinya, dan aku tidaklah menganggap walillah alhamdulillah kecuali kebaikan. Qala, fama hu, apa itu? Faqala, kata Musa, in ishta fasatarah, kalau engkau masih hidup panjang umur, engkau akan melihatnya apa yang terjadi di sana. Qala ra'aitu bil masjidi qauman hilaqan julusan yang tadhirun as-salah fi halaqatin rajulun wa bi aidihim hasa fa yaqulu kabbiru mi'ah yukabbiruna mi'ah fa yaqulu halilu mi'ah fa yuhalliluna mi'ah fa yaqulu sabbihu mi'ah fa yusabbihuna mi'ah. Iya, aku melihat di masjid orang-orang berhalaqah-halaqah, berkelompok-kelompok duduk menunggu salat. Dalam keadaan setiap halaqah di setiap kelompok tadi ada seorang yang memimpin. Di tangan-tangan mereka ada kerikil. Si pemimpin tadi bilang, takbirlah satu sekali. Maka mereka takbir satu sekali. Bertahlil satu sekali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah satu sekali. Bertasbih satu sekali. Mereka menyatakan tasbih satu sekali. Qala, famada qulta lahum, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang kamu ucapkan kepada mereka? Qala, ma qultu lahum syai'a intidhara amrika o intidhara ra'yik. Kata beliau, apa yang kamu ucapkan kepada mereka? Kata Ibn Mas'ud, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ingat, Abu Musa ketika itu sebagai amir, Abu Musa sebelumnya telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman yang menunjukkan keilmuan beliau. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kana qari'an man arada an yaqra al-Qur'an ghadan tariya wal yaqra bi qira'ati Ibnu Mahbud. Tapi lihat ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, ketika dia tanya Ibnu Mas'ud, apa kamu ucapkan kepada mereka? Kata dia, aku belum mengucapkan apa-apa. Aku tidak ucapkan sedikit kepada mereka. Intiwara amrik, awintiwara ra'yik. Iya, aku nunggu perintahmu. Aku nunggu pendapatmu. Iya, menunggu. Man huwa a'lamu min. Iya, menunggu. Iya, seorang lebih berilmu dari beliau. Radiyallahu anhu tawadu'an dari seorang amir, tawadu'an dari seorang sahabi yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abdullah bin Qais.